Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyar al-muslimin rahimakumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini kita telah masuki malam yang pertama dari bulan Ramadhan pada tahun 1430 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila telah tiba bulan Ramadhan, beliau menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Dan beliau mengatakan, قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala orang-orang yang senantiasa beribadah dan bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al-hadis al-qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa setiap amalan Banu Adam, setiap amalan manusia itu sudah ada ketetapan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Kecuali berpuasa, maka berpuasa itu adalah bahagianku dan akulah yang akan membalasnya. Oleh karena itu tujuan yang terpenting dari beribadah di bulan Ramadhan agar kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan yang paling utama dari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Melatih diri kita untuk menahan diri dari hawa nafsu, dari hal-hal yang menjauhkan seorang muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Jalla wa Ala di bulan Ramadan senantiasa membuka pintu-pintu syurga yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, bagi mereka yang beribadah, bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sementara pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun niran wa sufidatis syayatin." Apabila telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sementara pintu neraka ditutup. Dan para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Sufidat. Dalam riwayat yang lain, sulhilat. Dibelenggu dan dirantai, yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk menyebar dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan. Ada sebahagian memahami hadis tersebut secara zahir, dan itu yang dikuatkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir syaitan dibelenggu. Yani syaitan dari kalangan jin. Sebahagian pendapat mengatakan bahwa yang dibelenggu adalah maradatul jin. Jin-jin yang telah melampaui batas. Syaitan-syaitan yang melampaui batas. Tokoh-tokoh syaitan, pimpinan-pimpinannya. Sebagian juga mengatakan bahwa yang dimaksud syaitan yang dibelenggu yaitu mereka yang berusaha untuk mencuri berita dari langit. Mustariqus sama'. Walhasil bahwa syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa kesalahan dan penyimpangan di bulan Ramadan lebih kurang dibandingkan di luar bulan Ramadan. Namun mungkin ada yang mengatakan, kalau benar bahwa syaitan-syaitan itu dibelenggu, lalu mengapa masih saja terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan? Masih terjadi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan, faedahnya adalah taqlil asyarr wa ta'zim syahr Ramadan, meminimalisir kejahatan yang terjadi, bukan membasmi secara menyeluruh. Dan dalam langkah untuk mengagungkan bulan Ramadan, sebab terjadinya kemaksiatan dan perbuatan dosa itu bukan hanya disebabkan karena syaitan, namun ada sebab-sebab yang lain selain dari godaan syaitan dari kalangan jin, dari an-nufus al-khabisa, jiwa-jiwa sebahagian manusia yang buruk, yang memang tabiatnya sudah buruk. Demikian pula syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia masih bertebaran di muka bumi ini. Sehingga ini yang menyebabkan masih terjadinya kemaksiatan dan perbuatan dosa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa syaitan-syaitan dari kalangan jin dibelenggu di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa di luar bulan Ramadan berkeliaran di berbagai tempat dan mereka berusaha untuk melakukan iza, menyakiti dan mengganggu kaum mukminin dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwa di sana ada satu alam selain dari alam kehidupan kita manusia, dan selain dari alam atau dunianya para malaikat. Manusia memiliki dunia sendiri, alam sendiri. Para malaikat juga memiliki alam tersendiri. Dan di sana ada alam yang ketiga atau dunia yang ketiga yang disebut dengan dunia kaum jin, di mana mereka memiliki ciri-ciri tersendiri dan mempunyai sifat-sifat tersendiri yang berbeda dari manusia dan berbeda dengan malaikat. Maka oleh karena itu pada malam hari ini insyaallah taala kita mencoba untuk menguak sedikit dari misteri jin ini. Bukan untuk menjadi dukun atau menjadi orang-orang yang tidak normal. Naam, akan tetapi untuk menambah keyakinan kita bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya adalah merupakan perkara yang benar, yang menjelaskan tentang jin dan menjelaskan tentang keadaan mereka, di mana kaum jin dan tentang keadaan mereka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat, dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'an Karim. Bahkan ada satu surat khusus yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam tertib mushaf, disebutkan pada juz yang ke-29. Ada surat khusus yang disebut dengan suratul jin, karena di dalamnya menjelaskan tentang keadaan kaum jin, bagaimana mereka mendengarkan Al-Quranul Karim dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kemudian mereka beriman dan mereka sangat takjub mendengarkan bacaan Al-Qur'an Karim. Inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusyd, yang senantiasa membimbing kepada hidayah dan petunjuk. Dan kitab yang akan menjadi sandaran kita insyaallah taala, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan membaca kitab ini. Kitab ini berjudul Ahkamut Ta'amuli Ma'al Jin, hukum-hukum berinteraksi dengan kaum jin. Wa adabur ruqa asyara'iyah, dan adab-adab meruqyah yang syar'i. Maka yang nampak dari judul kitab ini, di mana beliau akan menjelaskan dua pembahasan secara garis besar, ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang keadaan kaum jin, bagaimana keadaan mereka, di tempat-tempat manakah mereka biasa berada, nongkrong. Naam. Kemudian bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Kemudian pembahasan yang kedua akan menjelaskan tentang bagaimana cara meruqyah yang syar'i apabila seorang dirasuki oleh jin. Sebab kita banyak mendapati, khususnya di negeri kita ini, kaum muslimin berbeda-beda cara mereka dalam meruqyah, masing-masing dengan caranya. Dan bahkan di antara mereka ada yang membuka praktek ruqyah, klinik ruqyah, ibaratnya seperti dokter. Setelah dia lulus menjadi seorang dokter, maka dia pun membuka klinik atau yang semisalnya untuk para pasien yang ingin berobat. Maka demikian pula sebagian mereka. Apakah hal-hal yang seperti ini disyariatkan? Ini insyaallah ta'ala akan kita jelaskan di dalam kitab ini. Kitab ini ditulis oleh salah seorang syaikh yang berasal dari negeri Yaman. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Beliau adalah salah seorang syekh yang mulia dan di antara murid-murid senior Syekh Muqbil rahimahullah taala, yang sekarang ini beliau mendirikan markaz di daerah Ma'bar, daerah yang memiliki cuaca yang cukup dingin, apalagi di musim dingin cuacanya sangat dingin sekali, sekitar 2 jam dari Sana'a, ibu kota Yaman atau Yaman Utara. Dan beliau memiliki markas yang sangat besar. Kalau kita perkirakan masjid ini tidak ada apa-apanya. Nah, mungkin 8 kali lipatnya dari masjid yang ada di markas beliau hafizahullah ta'ala. Dan di masjid inilah beliau mengajar, dan di sana adalah halaqah-halaqah para penuntut ilmu. Alhamdulillah ada sebagian murid-murid dari Indonesia yang mereka sedang menuntut ilmu di negeri tersebut. Hanya saja pada akhir-akhir ini bagi tanbih ya, agar tidak disalahpahami bahwa negeri Yaman ini adalah negeri yang di sana banyak dari kalangan ahlus sunnah, walhamdulillah. markas-markas mereka, atau disebut Darul Hadis, atau dalam istilah kita di Indonesia pondok pesantren atau ma'had, Ahlus Sunnah di negeri Yaman merupakan ma'had yang terbanyak baik di Yaman Utara maupun di Yaman Selatan. Walhamdulillah, dan mereka tersibukkan dengan talabul ilm, mereka tersibukkan dengan belajar, mereka yang telah mendapatkan sekian banyak faedah mengajarkan kepada yang pemula. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti bahwa di sana tidak ada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dengan berbagai pemikirannya dan firqahnya cukup banyak. Termasuk di antara yang mendominasi negeri Yaman adalah Syiah. Syiah Zaidiyah. Yang sekarang ini semakin bertambah ya, kecondongan mereka kepada Syiah yang ada di Iran. Syiah Al-Isna Asyariyah yang menetapkan 12 imam. Di antara ciri-ciri mereka, kalau mereka mengumandangkan azan di masjid, setelah mengucapkan hayya 'alal falah, biasanya mereka mengatakan hayya 'ala khairil 'amal. Hayya 'ala khairil 'amal. Marilah menuju kepada amalan yang terbaik. Dan tidak ada hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan lafaz azan yang seperti ini. Bahkan di antara mereka ada yang menambah, setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliullah. Saya bersaksi bahwa Ali adalah waliullah. Naam. Di antara mereka juga dari kalangan sufiyah, khususnya di negeri Hadramaut di daerah Serin, itu cukup banyak, bahkan merupakan markas mereka, markas terbesar daerah Serin. Jadi kalau di Indonesia ada sebagian mereka yang hendak belajar ke negeri Yaman dari kalangan sufiyah, biasanya ke sana, ke Serin. Nah, berbagai ajaran tarekat diajarkan, tidak sedikit dari Indonesia yang juga belajar di sana. Dan di sana juga ada Al-Ikhwanul Muslimun. Dan di sana juga ada Jama'atul Jihad. Ya. Kalau di sini ya kurang lebih seperti Jama'ah Islamiyah ya, atau istilah yang lain Al-Qa'idah. Di sana mereka menamakan diri mereka Jama'atul Jihad. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menyebut mereka Jama'atul Fasad, jama'at perusak yang melakukan pengerusakan. Dan di sana ada beberapa universitas seperti Jami'atul Iman. Itu mereka dari kalangan Al-Ikhwanul Muslimun. Dan tidak sedikit pula dari kalangan Indonesia yang belajar di sana. Jadi kalau ada yang mendengar bahwa ada seorang yang sedang diburu polisi sekarang ini, yang bernama Saifuddin, katanya belajar di Yaman 4 tahun, begitu yang sesuai di berita. Nah, jangan sampai tertipu, oh, ini di Yaman. Sehingga dianggap kalau di Yaman ya ini sama, oh berbeda. Nah, tergantung mereka belajarnya di mana. Kalau belajar di markas Ahlus Sunnah tidak akan menjadi seorang yang demikian apabila dia pulang, yang melakukan pengerusakan di mana-mana, menghalalkan, melakukan pembongan atau bom bunuh diri, yang merusak fasilitas dan membinasakan, yang membuat meninggalnya dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Maka ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa beliau Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam, beliau adalah pimpinan markaz yang ada di negeri atau di kota Ma'bar. Baik, kita memasuki pembacaan dari kitab ini. Kita memulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna min a'zami ma yastaqiru ilayhi al-muslimun al-musabun bil amrad al-hissiyyah wal ma'nawiyyah fi kulli zamanin wa makan ar-ruqa asy-syar'iyyah. Sesungguhnya di antara yang paling besar yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari mereka yang ditimpa berbagai macam penyakit, apakah penyakit hissiyah, penyakit jasad, atau penyakit secara makna, penyakit hati misalnya, pada setiap zaman dan di setiap waktu dan di setiap tempat, mereka sangat butuh kepada cara meruqyah yang syar'i. Dari sini kita mengetahui bahwa meruqyah dengan cara yang syar'i itu mencakup penyakit yang sifatnya hissi dan penyakit yang sifatnya ma'nawi. Penyakit yang sifatnya hissi, penyakit yang hubungannya dengan jasmani. Misalnya kita merasakan sakit di salah satu bagian anggota tubuh, maka disyariatkan untuk meruqyah. Kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika ada sekelompok para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mendatangi satu kampung, lalu mereka minta untuk diberikan jamuan, maka mereka tidak dijamu. Lalu kemudian salah satu bahkan pimpinan kampung tersebut terkena sengatan. Ini sengatan kalajengking yang membuat dia sakit, sakitan. Maka penduduk kampungnya itu pun berusaha untuk mencari obat, maka mereka tidak mendapatkan. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau kita meminta kepada orang-orang tersebut, yakni para sahabat, mungkin mereka punya cara untuk mengobati pemimpin mereka ini. Nah, lalu kemudian terjadi dialog di antara mereka dengan para sahabat. Apabila mereka mampu untuk mengobati pimpinan mereka, maka akan diberikan upah, ya, beberapa ekor kambing. Maka salah seorang dari mereka, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri, mendatangi pimpinan tersebut lalu kemudian meruqyahnya dengan membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Dalam riwayat yang lain beliau membaca 7 kali lalu kemudian meniupkan di bagian yang tersengat kalajengking tersebut. Maka dalam waktu seketika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sengatan orang. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa suratul Fatihah tentunya di antaranya dan demikian pula surah-surah yang lain adalah merupakan ruqyah. yang dapat menyembuhkan penyakit jiwa, penyakit jasad, atau penyakit al-ma'nawi, penyakit secara makna, yaitu penyakit yang menyangkut hati seseorang, penyakit jiwa seseorang yang dalam keadaan sedih, atau seseorang yang dalam keadaan ya mentalnya berkurang atau yang semisalnya, maka Al-Qur'anul Karim adalah penawarnya, dan ruqyah-ruqyah syar'i adalah penawarnya. Sebagaimana akan disebutkan insyaallah taala dalam kitab ini. Farruqa asy-syar'iyyah hiya tibbul ilahi wal ilajur rabbani wad da'un nabawi. Maka ruqyah yang syar'i itu adalah pengobatan ilahiyah dan penyembuhan rabbani dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan penyakit seseorang dan merupakan obat kenabian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, "Fama harasal muslimuna 'ala al-iqbal 'alayha illa aghnahum Allah biha 'an ghairiha wa kafahum biha 'amma yudadduha." Maka tidaklah kaum muslimin bersemangat untuk memilih cara meruqyah yang disyariatkan ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan mereka dengan ruqyah itu dari cara-cara pengobatan yang lainnya, dan telah mencukupi mereka dengan ruqyah tersebut dari hal-hal yang bertentangan dengan ruqyah yang disyariatkan itu. Wa mimma yusahhilu 'alal muslimin al-hirsa 'alayha idhahu masailaha wa kashfu ghawamidhiha wa bayanu manafi'iha. Dan termasuk di antara yang memudahkan kaum muslimin untuk bersemangat memilih ruqyah syar'i dalam pengobatan adalah pentingnya menjelaskan permasalahan-permasalahannya dan menyingkap hal-hal yang masih tersamarkan dalam permasalahan ruqyah, dan menjelaskan manfaat-manfaatnya. Wa jam'u ma tashattata minha, lalu mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terpisah-pisah yang ada di kitab-kitab lainnya. Wa ta'lifu ma takhalafa minha, dan menyatukan apa yang tercerai-berai yang ada di kitab-kitab yang lainnya. Wa tashihu masailaha wa raddu ma laysa minha, lalu membenarkan setiap permasalahan yang ada, menguatkan mana yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan, dan menolak apa-apa yang tidak disyariatkan dalam permasalahan ruqyah. Wa qad qama man qama min ahli al-ilmi bil musyarafati fi at-tashil al-madhkur, dan telah ada sebagian dari kalangan para ulama, mereka ikut andil dalam memberikan kemudahan yang disebutkan ini, yaitu kemudahan untuk menjelaskan tentang hukum-hukum ruqyah. Kullun hasaba ma tawassala ilaihi, dan setiap mereka menulis sesuai dengan apa yang telah sampai kepadanya ilmunya. Wa bima anni mimman arafa qadaya katsiratan min qadaya al-masy was-sihr wal-'ain, dan karena saya, kata beliau, termasuk di antara orang yang mengetahui banyak permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan orang-orang yang kerasukan. Demikian pula masalah sihir dan masalah al-ain, yang dimaksud masalah al-ain yaitu apabila seorang memandang orang lain dengan mata yang penuh hasad, kedengkian, ya, maka ini dapat memberikan pengaruh. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana syai'un sabaqahu al-qadar la sabaqathu al-'ain." Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka al-'ain itu ya akan mendahului takdir. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir yang menunjukkan sangat cepat reaksi dari pengaruh al-'ain. Ya. Seseorang misalnya dia melihat orang lain, orang lain itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan mata hasadnya memandang ya maka itu bisa memberikan pengaruh kepada orang tersebut. Nah, mungkin terjadi di antara kita, hanya kita tidak merasakan, ya, atau kita tidak memikirkan bahwa ini ternyata yang menyebabkan adalah al-ain. Nah, kalau di Arab ini luar biasa, di antara mereka ada yang sengaja melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, seorang apabila melihat sesuatu yang menakjubkan dia, segera dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya dia melihat seorang atau satu keluarga yang anaknya baru lahir dan anaknya itu yakni bagus, ya, terlihat, maka dia memuji Allah, masya Allah, misalnya, masya Allah, tabarakallah. Nah, ya, jangan sampai dia hasad. Nah, lalu mengeluarkan pujian tapi pujian hasad, ini bisa memberikan pengaruh kepada yang dipuji tersebut. Nah, kata beliau, karena saya mengetahui banyak perkara dari hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan orang-orang yang kerasukan sihir dan al-ain, bisa babi amali fi hadzal majal, karena memang termasuk di antara kerjaanku dalam perkara ini. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah taala ini cukup sering meruqyah, ya. Bahkan di ma'had beliau, ya, itu ada, kalau bisa kita katakan sekarang, seperti rumah sakit. Rumah sakit khusus orang-orang kerasukan. Nah, khusus orang-orang kerasukan. Orang yang kerasukan masuk di situ. Nah, anda pernah sekali berkunjung, waduh, mengerikan. Yang di sini teriak, yang di sana teriak, walhasil. Semuanya orang-orang mesru', mamsus. Nah, kalau di antara mereka yang sudah mulai kelihatan sembuh, ya, biasanya sudah ada yang bisa keluar ke masjid. Tapi kakinya di rantai. Nah, jadi jalannya itu pakai rantai. Nah, ya, kita mungkin yang pertama kali melihat kondisi seperti itu, ya, ada rasa, ya, ini lain dari biasanya. Nah, sehingga ini menyebabkan beliau banyak mengetahui hal-hal yang menyangkut tentang seorang yang kemasukan, kemudian bagaimana keadaan mereka, apa pengaruh yang disebabkan karena godaan syaitan tersebut. Naam. Maka ini yang beliau maksudkan dengan sebab kerjaan saya dalam bidang ini, ruqyatan, baik dalam hal meruqyah, wa munaqasyatan wa tawjihan, dan juga munaqasyah, ya, kadang-kadang terjadi dialog beliau dengan beberapa ikhwan dalam permasalahan ini untuk menyelesaikan satu permasalahan dari seorang yang terkena atau yang kesurupan tersebut, dan dalam hal membimbing demikian pula. Wa adraktu ma yahsulu min takhabbutin fi daf'i hadhihi al-amrad al-kathirah, dan aku mendapati banyak terjadi kekacauan dan kekeliruan dalam menolak berbagai penyakit ini. Wa 'alimtu katsrata dajal as-sahara wal munajjimin 'ala al-muslimin al-jahilin aw al-ghafilin, dan aku pun mengetahui banyaknya kedustaan para tukang sihir dan para ahli nujum. Ahli nujum termasuk di antara jenis tukang sihir. Mereka adalah orang-orang yang melihat kondisi bintang-bintang yang ada di langit untuk meramal kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Jadi mereka ketika melihat langit menghubungkan apa yang terjadi di langit dengan kejadian yang ada di muka bumi. Mereka disebut munajjim, ahli nujum. Banyaknya kedustaan mereka terhadap kaum muslimin yang jahil atau tidak mengerti. Wa dha'fa katsirin min ar-raqina bir-ruqyah syar'iyyah fi at-ta'awun ma'al muslimin. Dan saya pun mengetahui lemahnya kebanyakan mereka dari orang-orang yang meruqyah dengan ruqyah yang disyariatkan dalam hal memberikan bantuan bersama kaum muslimin fi daf'il a'da' asy-syayatin wal jinnil mutamarridin wal afarifil mutaafrifin. Dalam hal menolak musuh-musuh dari kalangan syaitan dan jin-jin yang melampaui batas, dan al-afarif, afarif jamak dari ifrit. Ifrit ini jin yang sudah dalam kejahatannya itu sudah general gitu. Ya. Bosnya. Nah, karena di sana ada nama-nama. Kalau jin tanpa menisbahkan dia kepada kejelekan, maka dia disebut jin atau jinni. Nah, disebut jinni. Kalau dia berbuat jahat, syaitan. Kalau tambah lagi kejahatannya, syaitan marid. Marid. Kalau semakin tambah lagi dan semakin memiliki kekuatan, maka itu disebut ifrit. Nah, itu disebut ifrit. Nah, pada zaman Sulaiman alaihissalam, ifrit ini tunduk pada kekuasaan Sulaiman alaihissalam. Fali ajli hadhihi al-umur ra'aitu an usharika fi majali inqadhi al-muslimin min aladdi a'da'ihim wa syarri al-mutasallitin 'alaihim. Maka karena perkara-perkara inilah, disebabkan karena perkara ini, lemahnya mereka dalam meruqyah dan banyaknya kedustaan dari para tukang sihir, maka saya melihat ingin ikut andil dalam bahagian ini untuk menyelamatkan kaum muslimin dari musuh-musuh mereka yang suka menentang, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang hendak menguasai mereka. Minal jinni syayatin, minal jinni wa syayatin, dari kalangan jin dan para syaitan. Wa ata'awanu aydan ma'al muslimin fi hadzal majal. Dan saya juga bekerja sama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dalam bidang ini. Wa qad salaktu fi hadzal inqadhi maslak ulama al hadis. Dan di dalam kitab ini saya menempuh ya cara para ulama al hadis. Al-qa'im 'ala at-tashih wa at-tad'if wa al-fath wa at-tamhid, yang mereka senantiasa melakukan pengecekan riwayat, mensahihkan hadis atau melemahkan hadis, atau memeriksa dan mengecek, check and recheck ya, untuk mengetahui kedudukan satu hadis. Wal jam'u bainal adillati shalihati lil istidlal, dan mengumpulkan dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa a'tabiru bima kana alaihi salaf, dan saya pun menguatkannya dengan apa yang dilakukan dan diucapkan oleh para ulama salaf. Wa bima tarajjaha lada ahli al-ilmi al-mutamassikin, dan apa yang rajih, apa yang kuat menurut para ulama yang berpegang teguh dengan Al-Kitab was Sunnah. Fa taraktu masaila 'adidah aktsaruha ma'lumah, maka aku pun menyebutkan berbagai permasalahan yang kebanyakannya sudah diketahui, karena sudah disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Maksudnya diketahui bagi mereka yang membaca kitab-kitab para ulama. Ya, adapun kebanyakan kita mungkin belum mengetahui banyak hal, khususnya yang berkenaan dengan dunia jin. Wa ba'dhuha jadidah muta'alliqatun birraqi wal marqi wasahi wal mas'ur wal mastu syaitan wal mamsu wal mamsus wal a'in wal ma'yun. Dan ada sebahagian perkara yang masih baru yang hubungannya dengan orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah. Apa hukumnya, apa adab-adabnya, syarat-syaratnya. Berkenaan pula tentang orang yang menyihir dan yang disihir. Dan juga menjelaskan tentang kerasukan syaitan dan orang yang dirasuki. Dan juga menjelaskan tentang orang yang melemparkan ain karena hasad dan orang yang dilemparkan ain tersebut. Fadhafartu bikathirin minha fi hadhihi al-masail, dan walhamdulillah aku mendapati banyak hal dalam permasalahan-permasalahan ini, walhamdulillah. Wa ma fatani fi hadha as-sifri min al-masail fa kathir, dan apa yang aku tidak sebutkan, apa yang tertinggal, yakni aku tidak sebutkan dalam kitab ini dari berbagai permasalahan masih banyak. Karena beliau dalam menulis kitab yang berhubungan dengan masalah jin, bukan hanya kitab ini satu-satunya, tapi ada lagi kitab-kitab beliau yang lain yang beliau tulis. Minha mawjudun fi rasailil ukhra. Karena ada sebahagiannya saya sudah sebutkan di dalam risalah saya yang lainnya. Seperti di antara kitab yang beliau tulis, kitab yang berjudul Inqadul Muslimina min waswasatil jin wa syaitin. Menyelamatkan kaum muslimin dari waswas, dari gangguan jin dan para syaitan. Wal burhan fi tahrimit tanakuhi bainal insi wal jan. Beliau juga punya kitab yang berjudul Petunjuk tentang diharamkannya pernikahan antara manusia dengan jin. Tidak bolehnya menikah antara manusia dengan jin. Wa i'lamul ha'ir bi hukmi halis sihri ala yadi sahir. Beliau juga punya kitab yang berjudul I'lamul ha'ir, mengabarkan kepada orang yang bingung tentang hukum melepaskan sihir melalui tangan tukang sihir. Jadi ada orang terkena sihir, ingin dilepaskan sihir, pengaruh sihir tersebut, maka dia datang ke tukang sihir. Ya, ini juga disebut dengan nusyrah. Wa irsyadu an-nadhir ila ma'rifati alamati sahir. Beliau juga punya kitab bimbingan kepada orang hendak memperhatikan tanda-tanda tukang sihir. Wal idhah wa tabyin lima sahha mimma lam yasih min al ahadith wal azhar wal hawatif fil jin wa syayatin. Penjelasan dan pemaparan terhadap yang sahih dari apa-apa yang tidak sahih dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat, ya, dan panggilan yang menjelaskan tentang jin dan syaitan. Saya berusaha untuk mencari tulisan-tulisan beliau yang lainnya yang menjelaskan tentang permasalahan jin ini ketika berangkat ke Yaman, namun saya tidak mendapatkan kecuali yang ini, ya. Itu pun tinggal berapa nuskah habis. Nah, menunjukkan bahwa kitab beliau ini termasuk best seller gitu, ya. Termasuk yang laris, yang banyak dibeli oleh kaum muslimin. Wa a'tabiru anna al-ilmama bil masail al-madhkura min a'zami ma yu'inu 'ala al-intisar 'ala al-khurasati wal awham. Dan saya melihat bahwa, ya, memperdalam permasalahan-permasalahan yang disebutkan ini termasuk di antara perkara yang akan menolong seseorang, ya, agar dia diberikan pertolongan untuk mencegah berbagai macam khurafat dan berbagai macam persangkaan-persangkaan, ya, yang negatif, dan juga akan menolongnya dari tukang sihir, para dukun, wa ala syayatin wa dajajil sibanil ibsan, dan akan menyelamatkan dia dari para syaitan dan para dajjal dari kalangan manusia. Waqad sammaitu hadha sifra ahkam at-ta'amul ma'al jinn wa adab ar-ruqa syar'iyyah. Aku pun menyebut atau memberi judul kitab ini hukum berinteraksi bersama dengan jin dan adab-adab meruqyah yang disyariatkan. Fallaha as'alu an yusahhila tab'ahu wa nashrahu wa naf'a bihi fid dunya wal akhirah. Hanya kepada Allah saya memohon, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk dicetak dan disebarkannya dan memberi manfaat kepadanya di dunia dan di akhirah. Dan kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad, pada tanggal fi yaumil ahad tsalits, pada hari Ahad tanggal 3 dari bulan Jumadal Akhirah tahun 1429 tahun lalu, dan ditulis oleh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama. Hal jinnu hawa'un am annahum ajsam? Apakah jin itu tidak berbentuk hawa, yakni seperti udara, ataukah jin itu punya jasad, ataukah jin itu memiliki jasad? Maka di sini beliau hendak menjelaskan tentang sifat jin. Apakah jin itu punya bentuk atau tidak? Apakah jin itu punya jasad atau tidak? Beliau langsung masuki pembahasan ini karena mungkin ada pembahasan-pembahasan yang seharusnya kita jelaskan terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan beliau ini. Ya, seperti mengenal definisi jin itu apa, kemudian mereka diciptakan dari apa, ini penting. Mungkin beliau tidak menyebutkan karena beliau telah sebutkan di kitab-kitab yang lainnya. Maka penting kita mengetahui terlebih dahulu apa itu jin dan apa definisi jin. Para ulama ahli bahasa, mereka menyebut asal kata jin itu dari kata jannah dalam bahasa Arab. Jannah yang artinya ghatta wa satara, menutupi. Ya, menutupi. Kalau disebutkan jannahul lail ay ghattahu, malam itu menutupinya. Ya, jannahu al-lail, malam itu jannahu. Jannahu artinya menutupinya. Nah, maka dinamakan jin dari kata ini. Lihtinanihim wastitarihim, karena mereka tersembunyi. Mereka tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taraunahum. Jin itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Dia bisa melihat kalian yang kalian tidak bisa melihatnya. Meskipun ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang mereka itu memperlihatkan diri. Nanti akan disebutkan. Maka inilah yang membedakan antara jin dengan manusia. Kalau manusia al-insan itu dari kata ins. Disebut ins dari kata yu'nah. Nah, di antara maknanya dari al-uns atau al-ins. Yu'nas, li'annahu yu'nas. Yu'nas artinya disaksikan dan dilihat. Disaksikan dan dilihat. Itu ciri manusia. Nah, maka dari sini, dari sisi definisi secara pengertian kata jin dan al-ins sudah menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Jin itu tabiatnya tidak terlihat dan kita tidak melihatnya, sementara manusia itu terlihat. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh kaum sufiyah bahwa pada saat mereka melakukan acara-acara tertentu, acara-acara kaum sufiyah, haul atau hadrah atau yang semisalnya, di antara mereka ada yang meyakini bahwa di majelis mereka telah hadir Al-Khadir alaihissalam. Cuman kalian enggak bisa lihat. Di majelis kita ini kita kehadiran Al-Syeikh Abdul Qadir Jailani. Cuman yang bisa melihat itu wali kutub atau wali-wali tertentu. Naam. Maka ini adalah dusta. Sesungguhnya apa yang mereka lihat itu, yang biasanya mereka sebut rijalul ghaib, orang-orang yang ghaib, yang tidak terlihat oleh mata biasa, itu adalah jin. Itu adalah jin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, dan itu bukan manusia, karena manusia dilihat. Ya, terlihat. Tatkala dia tidak terlihat, menunjukkan bahwa yang dilihat oleh sebagian mereka kalau itu benar, maka itu adalah jin. Maka ini pengertian al-jin. Lalu asal penciptaan mereka itu berbeda dengan penciptaan manusia, demikian pula malaikat. Adapun jin diciptakan dari api. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an Karim dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin itu kami ciptakan dia dari sebelum manusia dari api yang sangat panas sekali. Api yang sangat panas. Dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman, wa khuliqal jannu min marijin min nar. Bahwa jin itu diciptakan dari marij, dari api. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala yang dimaksud al-marij yaitu gejolaknya. Lahab, gejolak api yang bercampur dengan hitamnya api karena saking panasnya bukan merah lagi, hitam. Nah, dari situlah diambil asal atau unsur penciptaan jin dan dari situlah diciptakan. Dan juga dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min nar." Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Sementara manusia diciptakan sebagaimana yang telah disifatkan kepada kalian yaitu dari tanah. Dan penciptaan jin itu lebih dahulu penciptaannya dari manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal janna khalaqnahu min qablu." Setelah Allah menyebutkan penciptaan manusia, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, wal janna khalaqnahu min qablu." Kami sungguh telah menciptakan manusia dari tanah yang terjadi perubahan warna. Lalu kemudian jin kami menciptakan dari sebelum manusia. Menunjukkan bahwa penciptaan jin mendahului penciptaan manusia. Dan ini menunjukkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jin itu ada. Dan wajib untuk diimani. Mengingkari jin berarti mengingkari apa yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa'ala'alaikum. Oleh karena itu, mayoritas kaum muslimin menetapkan. Ada yang mengingkari dari kalangan filosof, al-falasifah. Demikian pula dari kalangan jahmiyah. Dan mayoritas dari kelompok Al-Qadariyah, Mu'tazilah. Mereka mengingkari keberadaan jin. Sebahagian mereka ada yang mengatakan bahwa jin itu adalah sel-sel yang halus. Apa itu? Yang tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop. Nah. Ya. Bakteri-bakteri itu jin. Ada sebagian mereka. Dan ini ucapannya orang-orang yang mengingkari pada hakikatnya jin. Mengingkari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Abu Bakar Al-Baqilani menukilkan ijma' para ulama dari masa para sahabat dan tabi'in tentang adanya jin. Walhasil tidak ada yang mengingkari tentang adanya jin dan bahwa jin itu memiliki dunia yang berbeda dengan manusia kecuali mereka orang-orang yang tidak mengerti tentang dalil-dalil yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Maka dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa sifat-sifat jin berbeda dengan sifat manusia. Namun bukan berarti tidak ada persamaan. Ada tiga persamaan yang terbesar yang mempersamakan antara jin dan manusia. Yang pertama, jin dan manusia sama-sama diberi beban syariah. Mukallaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama diberi sifat akal. Sama-sama punya akal. Yang mengeluarkan mereka dari hewan yang tidak punya akal. Dan yang ketiga, sama-sama diberikan kemampuan untuk memilih antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ya, kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ini persamaan antara jin dan manusia. Adapun perbedaan-perbedaannya akan kita sebutkan dalam banyak hal dan dalam unsurnya. Nah, sekarang kita masuki pembahasan yang disebutkan oleh beliau, halil jinnu hawaun am annahum ajsam? Apakah jin itu tidak berbentuk? Dia seperti udara? Atau mereka punya jasad? Al-jawabu al-jinnu ajsamun ala ikhtilafi asnafihi. Jin itu memiliki jasad dengan berbeda-bedanya keadaan dan bentuk mereka. Ja'a an Abi Tha'labah 'inda Tabrani, telah datang riwayat dari sahabat Abu Tha'labah yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah sebagaimana pada ta'liq beliau terhadap Mishkatul Masabih, dan juga disahihkan oleh Al-Syeikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu thalathatu asnafin. Jin itu secara garis besar mereka ada tiga bahagian, ada tiga kelompok, ada tiga bentuk. Sinfun lahum ajniha, satu kelompok mereka memiliki sayap. Ada jin yang punya sayap. Yatiruna fil hawa, mereka bisa terbang di udara. Bisa terbang kemana-mana. Nah, ya, kalau ada yang mengatakan, ya, si fulan yang tinggal di Indonesia misalnya, lalu kemudian ada orang yang melihatnya di Ka'bah, ah, ada kemungkinan jin, ya. Atau mungkin dia diterbangkan oleh jin ke sana tanpa paspor. Wallahu a'lam. Jadi dari kalangan jin ada kelompok yang memang bisa terbang. Wa sinfun hayyat. Kelompok yang kedua, ular. Ular. Kelompok yang kedua, ular-ular. Nah, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat pada masanya. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil madinati nafaran minal jin qad aslamu." Sesungguhnya di kota Madinah ini ada sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Faman ra'a min hadhihi al-awamir falyu'zinhu. Maka barang siapa dari kalangan mereka Barang siapa yang melihat di antara kalian dari kalangan mereka jin al-awamir itu jamak dari amir. Jadi jin itu ada beberapa nama sebagaimana telah kita sebutkan. Asal penamaan asal jin namanya jin, jinni. Ya, kalau dia berbuat kejahatan namanya apa? Syaitan. Kalau nambah lagi jadi kolonel? Hah? Belum, ifrit jenderalnya. Hah? Marid. Kalau sudah jadi jenderal, ifrit. Nah. Kalau jadi general manager apa? Iblis. Itu bosnya itu. Baik. Dan demikian pula apabila jin tersebut termasuk di antara sukan, penduduk, penghuni di sebuah tempat. Penghuni rumah misalnya. Ya. Itu mereka disebut amir. Bukan amir, ya. Amir, amir itu ya, artinya penghuni. Nah, jamaknya umar atau awamir. Nah, karena biasanya di setiap rumah itu ada penghuni dari kalangan manusia, ada juga penghuni dari kalangan jin. Nah, penghuni dari kalangan jin disebut awamir. Penghuni-penghuninya itu amir. Nah, di antara mereka ada yang sudah masuk Islam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di Madinah ini ada sekelompok dari kalangan jin, qad aslamu, mereka telah masuk Islam. Nah, kadang-kadang mereka nampaknya dalam apa? Bentuk ular. Yang disebutkan tadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasinfun hayat, dan ada satu kelompok jin, mereka itu bentuknya ular. Man ra'a syai'an min hadhil awamir falyu'zinu, maka siapa di antara kalian yang melihat dari mereka ini, maka hendaklah dia beritahu, dia peringatkan dalam rajam fahrju alaihi, sempitkan dia untuk tinggal di rumah. Nah, jangan sampai dia lama tinggal di situ, apalagi dalam bentuk ular. Siapa yang mau tidur sama ular? Nah, berikan peringatan. Harriju alaih. Salasan. 3 kali. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apa yang dimaksud 3 kali? Ada yang mengatakan 3 hari. Ada yang mengatakan 3 kali peringatan. Misalnya dikatakan kepada yang saya peringatkan kamu, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan kamu menampakkan diri di hadapan kami. Menghilang. Nah. Atau saya peringatkan kamu. Ya, janji. Ya, kaum jin terhadap Sulaiman bin Daud alaihissalam, agar jangan kalian menampakkan diri dari kami. Peringatkan 3 kali. Nah, kalau 3 malam kelamaan pada lari semua nanti. Nah, ya, peringatkan. Kalau dia masih menampakkan diri, fa'in badalahu falyaqtulhu, maka hendaklah dia bunuh ulat itu. Fa'innama huwa syaitan, karena dia itu syaitan, bukan jin baik-baik, bukan jin muslim. Sudah diperingatkan masih ngeyel. Nah, bunuh dia. Nah, kita telah mengetahui hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran dan perintah untuk membunuh ular. Bahkan ular itu boleh dibunuh baik di haram maupun di luar haram. Di Mekah pun kalau ada ular boleh dibunuh. Nah, namun terjadi khilaf di kalangan para ulama kalau ular itu munculnya di dalam rumah, apakah langsung dibunuh atau diberi peringatan dahulu, terlebih dahulu. Ini terjadi khilaf. An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah muslimnya, beliau menjelaskan bahwa perintah untuk memberikan peringatan sebelum membunuh ular itu adalah perintah beliau khusus di Madinah. Karena hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ular-ular yang ada di Madinah. Inna bil Madinati nafaran. Sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok ular yang mereka sudah sekelompok dari kalangan jin yang mereka telah masuk Islam. Nah, hadis-hadis yang datang dari beliau menjelaskan tentang ular-ular yang ada di Madinah, jin yang ada di Madinah. Ya, adapun di luar Madinah maka disikapi secara umum. Rumah-rumah yang ada di luar kota Madinah, apabila kemasukan ular atau muncul ular dalam rumah maka boleh dibunuh tanpa diberikan peringatan. Boleh dibunuh tanpa diberikan peringatan terlebih dahulu, karena diyakinkan bahwa itu adalah syaitan. Meskipun ada sebagian pendapat mengatakan secara mutlak di rumah-rumah mana saja, namun An-Nawawi rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat boleh langsung dibunuh meskipun tanpa memberikan peringatan, karena diyakinkan itu adalah syaitan. Wallahu ta'ala alam. Wa sinfun yahilluna wa yaz'anun, dan ada satu kelompok lagi yang mereka itu tidak menetap. Ya, istilahnya apa? Nomaden. Singgah, pergi lagi. Singgah, pergi lagi. Nah. Jadi jin ada yang menetap. Nah, itu yang disebut apa tadi? Al-awamir. Mereka disebut al-awamir, amir dari kata al-umur. Kata para ulama, ya, dari disebutnya amir karena mereka menghuni tempat itu dalam waktu yang lama sekali. Nah, mungkin sudah berganti penghuni rumah itu, jinnya itu-itu tak. Tidak berubah, saking lamanya mereka tinggal di rumah itu. Nah. Ya, menunjukkan ada penghuninya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang yang hendak masuk ke dalam WC, kamar mandi, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika minal khubzi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, laki-laki dan syaitan perempuan. Yani dari kalangan jin. Karena WC termasuk tempat mangkalnya mereka. Ya, mereka jadikan kesempatan untuk bisa menggoda dan ya, memasuki seorang dari kalangan manusia yang menyebabkan dia terganggu. Maka hadis ini sahih. Kata beliau, fahadal hadis nassun ala annal jinna ajsam. Maka hadis ini nas menunjukkan jin itu punya jasad. Ya. Wala yufhamu min lafzati wa sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa annahum laysu ajsaman. Dan tidak mungkin difahami dari lafaz sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kelompok dari mereka punya sayap yang mereka terbang di udara. Ya, bahwa mereka tidak punya jasad, tidak mungkin. Li'annal ajnihata ajsad. Karena yang namanya sayap-sayap itu adalah jasad. Wala takunu illa fi ajsam, dan sayap-sayap itu tidak mungkin berada kecuali di yang berjasad pula. Fahahiya al-malaika zawatu ajnihatin mazna wa thulatha wa ruba' tatiru ila samawatil ula wa hiya ajsamun. Maka para malaikat yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, terbang di langit-langit yang tinggi yang menunjukkan mereka punya jasad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya, dan Jibril memiliki 500 sayap dalam riwayat Imam Muslim. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa jin yang memiliki dunia tersendiri memiliki jasad sebagaimana manusia, sebagaimana malaikat, akan tetapi jasad-jasad mereka berbeda disebabkan karena unsur penciptaan mereka pun berbeda. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan pada pertemuan perdana kita di malam hari ini.